بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه ستة مواضع من السيرة واستحزاؤهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم demikian pula di antara mereka ada yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi mereka melakukan istihza, itu mereka memperolok-olok ya agama ini. Nah, di mana telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam menjadi murtad ketika dia memperolok-olok sebagian daripada perkara agama ini. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya kabarkan tentang mereka-mereka ya yang mengatakan kepada Nabi SAW dan para qurra, kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya dari kalangan ya ahlul Quran, ya mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat orang yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh, yang paling apa namanya rakus ya, kecuali mereka ini. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nah. Maka turun ayat bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah menyebabkan mereka keluar dari Islam setelah keimanan mereka. Kalau kafartum ba'da imanikum. Ya. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah. Di mana mereka datang meminta maaf kepada Nabi SAW dan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bergurau, kami hanya bermain-main, tidak serius. Ya. Qul abillahi wa ayati kuntum tastahzi'un, katakan pada mereka wahai Muhammad, apakah terhadap ayat-ayat Allah ataupun apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru, jangan kalian cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, kalian lihat Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang yang kafir setelah keimanan mereka. Apa penyebabnya? Karena mereka memperolok-olok ya Nabi SAW beserta para sahabatnya, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan sebagai bahan lawakan, bahan tertawaan. Ya, ini kufur. Nah, maka beliau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi wallahu alam bahwasanya bahwa di antara hal yang menyebabkan mereka dihukumi oleh beliau sebagai orang yang kafir walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah melakukan istihza, di mana mereka beliau sebelumnya ya juga menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi mereka mengingkari adanya hari berbangkit ya 6 hari kebangkitan dan memperolok-olok mereka yang mengimaninya. Nah, baik, kemudian kata beliau wa tafdhiluhum wastihza'uhum wa tafdhiluhum dina abaihim, bahkan mereka juga di antara hal yang menyebabkan mereka dikafirkan ya walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah mereka lebih mengafdalkan, lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka. Naam, jadi mereka lebih mengutamakan tradisi agama nenek moyang mereka al-mukhalif li dinin Nabi sallam, yang menyelisih agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nah, tapi mereka masih loyal dan cinta terhadap ya agama nenek moyang mereka, tradisi nenek moyang mereka yang tidak terlepas dari kesyirikan tersebut, ya, yang beliau katakan al-mukhalifu li dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza kullihi yusarrihu haula'i syayatin, bersamaan dengan ini semua, ini pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit, olokan-olokan mereka terhadap agama Islam, syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka secara zahir lebih mengutamakan amalan-amalan nenek moyang mereka daripada agama Islam ini dalam syariat. Ya, bersamaan dengan ini semua pernyataan yang begitu jelas dari mereka, ya, yusarrihu haula asyaitin al-marad al-jahla annal badu annal badu aslam. Ya. Nah, apa yang diucapkan oleh mereka ini para syaitan-syaitan. Maksudnya, syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini yang durhaka, al-jahala, yang jahil bodoh, annal badwa, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang ada di pedalaman itu aslam, ya, dianggap telah masuk Islam. Walau jara minhum dzalika kullih, baik, walau jara minhum dzalika kulluhu, ya, walau jara minhum dzalika kulluhu, ya, walaupun jara, maksudnya itu terjadi dari mereka perkara-perkara yang demikian seluruhnya. Ya, walaupun mereka mengingkari hari berbangkit, istihzaannya mereka terhadap ya agama, orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama ini, di mana mereka lebih mengutamakan, lebih ya tradisi agama nenek moyang mereka yang menyelisih agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini bersama dengan itu semuanya, mereka para syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini yang kadang-kalanya dijuluki sebagai para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang tadi masih dianggap sebagai orang muslim walaupun terjadi ya dari mereka perkara-perkara tadi yang telah disebutkan. Dengan alasan apa mereka masih dianggap sebagai orang muslim, dianggap sebagai orang yang beriman? Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau dia mengingkari satu saja di antara rukun-rukun keimanan, maka dia dianggap sebagai orang yang kafir. Nah, seperti yang boleh disebutkan sih, mengingkari hari berbangkit. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan terhadap mereka orang-orang Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Abdullah bin Umar mengkafirkannya. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Idza laqita ulaika," jika engkau berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, yang mengingkari apa namanya takdir, ketetapan Allah, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadinya, ya fa akhbirhum, kabarkan pada mereka, anni bari ummin wa annam bura'u minni, bahwa mereka berlepas diri dariku dan saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Law anna li ahadin mithlahu ridhah, seandainya salah satu dari mereka yang mengingkari takdir ini memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan sudi menerima dari mereka sumbangan mereka yang sebesar gunung Uhud berupa emas sampai mereka mau beriman terhadap takdir. Artinya orang yang mengingkari takdir itu dikafirkan, kafir. Buktinya Allah tidak mau menerima ya nam apa yang mereka sumbangkan, karena yang tidak diterima itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, Allah tidak akan menerima amalan mereka walaupun sumbangannya berupa emas sebesar gunung Uhud. Nah, ini yang dipahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi mengingkari salah satu rukun di antara rukun keimanan adalah kufur. Bagaimana kalau dibarengi dengan adanya istihza, memperolok-olok. Ya, salah satu rukun di antara rukun-rukun keimanan, memperolok-olok salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam ini cukup kufur. Walaupun dia hanya bergurau. Ya, sebagaimana yang Allah katakan tadi, la ta'tadil. Kalau kafartum ba'da imanikum. Setelah mereka mengatakan wa innama kunna nakhudhu wa nalab. Kami hanya bersendagurau ya Rasulullah. Kami hanya bermain-main untuk menghilangkan rasa letih dalam perjalanan ini. Ya. Nah. Jadi tidak cukup kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, apalagi di zaman ini. Ya, betapa banyak orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan fasih. Ya. Nah, karena mungkin dia sering mendengar kaum muslimin mengucapkannya dari masjid-masjid mereka. Dia bisa ucapkan la ilaha illallah, tapi tidak bermanfaat. Karena ya, hanya di lisan saja. Tidak di hati dan juga tidak dibuktikan dengan melalui pengamalannya, karena pengamalannya ya melakukan kesyirikan kufur. Walazimu qaulihim, dan lazimnya ucapan mereka ini, konsekuensi dari ucapan mereka tadi yang melakukan apa namanya istihza dan masih mendahulukan dan menjagokan agama nenek moyang mereka, masih mengingkari dan mereka mengingkari hari berbangkit, bahkan memperolok-olok orang-orang yang beriman terhadap adanya jan al surga, adanya neraka, ya. Naam. Mereka masih dihukumi sebagai orang muslim menurut mereka. Kenapa? Karena mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka keharusan konsekuensi dari ucapan mereka-mereka ini adalah annal yahud aslamu. Bahwasanya orang-orang Yahudi juga apa? Aslamu, telah masuk Islam, dianggap sebagai muslim. Li'annahum yaqulunaha. Karena orang-orang Yahudi juga pandai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang Yahudi yang ada di sana itu, mereka bisa bahasa Arab. Karena mereka bertetangga dengan orang-orang Arab di sana, di Palestina. Nah, orang-orang Yahudi dahulu di Sa'adah. Di Sa'adah maksudnya di Yaman sana. Di zaman kami ada, kami biasa lihat. Mereka pandai bahasa Arab. Pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka masih menyembah-nyembah Uzair. Ya. Sama dengan sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam doa-doa mereka setelah itu yang dipanggil-panggil adalah Abdul Qadir Jilani. Itu. Nah. Ataupun orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Ini kaum musyrikin. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Berkata Syekh Hafizahullah, Syekh Shalih Al-Qusan dalam syarahnya, al-yahudu yaquluna la ilaha illallah. Orang-orang Yahudi, mereka itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka pandai mengucapkan kalimat ini. Lakin lamma lam ya'malu biha, akan tapi ketika mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, jadi tidak mentauhidkan Allah, karena buktinya ya, dalam ibadahnya, dalam doanya masih menyebut-nyebut Uzair dalam doanya. Nah, dan di antara keyakinan mereka bahwa dia adalah anak Allah. Sebagaimana orang-orang Nasara juga mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Nah. Jadi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lakin lamma lam ya'malu, akan tapi ketika mereka tidak mengamalkan bihai dengan kalimat ini, artinya dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, karena zahirnya adalah mereka masih melakukan sesembahan kepada selain dari Allah Azza wa Jalla. Saru aghladhal umami kufran wal iyad billah, maka jadilah mereka sebagai umat yang paling kafir, besar kekafirannya. Wa mithlu man i'taqada hadhihi al-aqidah, dan yang semisal dengan orang Yahudi, orang yang meyakini keyakinan seperti ini. Ya. yakini bahwa ada orang-orang tertentu dari kalangan para wali yang ikut andil ya dalam mengatur curah hujan. Nah, ikut mengatur dunia ini ya, ini apa, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidaklah dianggap mereka sebagai orang yang beriman. Walladhi yubayyinu dhalika min qissati riddati anna al-murtaddina iftaraqu fi riddatihim. Dan yang menjelaskan tentang masalah ini dari kisah murtadnya orang-orang dari kalangan bangsa Arab setelah kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna al-murtaddin, maksudnya orang-orang yang murtad itu, iftaraqu fi riddatihim, mereka terbagi-bagi dalam murtadnya mereka. Faminhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadatil awthan. Di antara mereka yang murtad itu yang diperangi oleh Nabi apa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya, ada di antara mereka yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raja'u ila ibadatil awthan, dan mereka kembali melakukan penyembahan berhala. Wa qalu, dan mereka katakan, law kana nabiyyan ma mata. Kata mereka, seandainya Muhammad betul-betul seorang Nabi, maka tentu dia tidak akan mati. Wa minhum man thabata ala syahadatain. Dan di antara mereka ada yang masih tetap kokoh dengan persaksiannya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia mengucapkan ya, dan masih mengakui bahwasanya Muhammad utusan Allah. Walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah, akan tetapi mereka juga menetapkan bahwa Musailamah juga si kadzdzab ini, pendusta ini, juga seorang nabi. Semuanya diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Kashfus Syubhat, kalau orang ya, nah, kalau seseorang mengangkat seseorang, disiderajatkan dengan Nabi SAW, itu dikafirkan. Kita sudah yakin bahwasanya tidak ada lagi Nabi, Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui bersama. Sudah ma'lum min ad-din bid-darurah. Orang-orang anak-anak, orang-orang tua tahu, bukan hanya para penuntut ilmu yang tahu bahwasanya Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada seseorang datang lagi meyakini bahwa ada lagi Nabi seorang, ada lagi Nabi setelah Nabi SAW, ya, artinya maknanya dia sederajatkan seseorang dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu dikafirkan. Bagaimana ketika seseorang mengangkat satu makhluk seseorang sederajat dengan Allah, maksudnya dia jadikan sederajat itu karena dia mengibadahinya juga, artinya dia samakan, dia sederajatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu ini lebih kafir lagi. Nah, ini disebutkan di risalahnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam Kashfus Syubhat. Jadi mengangkat seseorang sederajat dengan Nabi SAW adalah kufur, ya, sebagaimana kafirnya orang-orang yang mengangkat Musailamah al-Kadzdzab sehingga sebagai Nabi Rasul, ya, dia tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Musailamah juga Rasulullah. Ini dikafirkan oleh para sahabat, diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat yang ada zaman itu, dianggap sebagai orang yang kafir. Nah, bagaimana lagi kalau seseorang mengangkat seseorang sederajat dengan Allah, artinya sama-sama diibadahi. Kita mengatakan ya Allah, dia juga mengatakan ya Abdul Qadir Jilani. Ini apa? Menjadikan Abdul Qadir Jilani sederajat dengan Allah. Bagaimana kalau ditinggikan lagi Abdul Qadir Jilani ataupun wali-wali yang lainnya, melebihi Allah Subhanahu wa taala derajatnya? Maka tentu lebih kafir lagi. Ya. Jadi walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nah, maka ucapan ini tidak bermanfaat ketika dia melakukan perkara-perkara tadi. Nah, jadi kembali ke kita bahwasanya orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mereka berbeda-beda, maksudnya iftaraku, bergolong-golongan. Ada yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia kembali melakukan peribadatan kepada berhala-berhala, ya, yang selama ini disembah oleh nenek moyang mereka. Dan ada di antara mereka masih tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Musailamah juga Rasulullah. Musailamah juga seorang nabi. Ini dikafirkan. Oleh karena itu, ulama di zaman ini mengkafirkan. Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya, ia mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi. Kalau di orang Arab, ya, dikenal dengan kelompok Qadiyani. Kelompok Al-Qadiyani, kalau di Indonesia ini ya, dianggap sebagai orang Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah ini ya, kelompok dari kalangan kaum muslimin yang ada di Indonesia, lawannya NU, Hizbiyun Haula. Ya, tidaklah dikafirkan mereka. Mereka okay, masih muslim, masih secara umum mereka kaum muslimin. Tapi ini Ahmadiyah ini dikafirkan ini oleh para ulama. Ahmadiyah, ya, pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, yang dari daratan India Pakistan sana. Nah, ini dikafirkan oleh para ulama, kelompok Qadiani. Mereka punya masjid, mereka masih membaca Al-Quran, mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Mirza Ghulam Ahmad nabi. Nah, ini dikafirkan oleh para ulama. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Qusairi hafizahullahu taala dalam syarahnya, al-murtadduna la syakka fi kufrihim, maksudnya orang-orang yang murtad tidak diragukan pada kekafiran mereka. Walam yahsul inda as-sahabah, dan tidak terjadi di sisi kalangan para sahabat Nabi SAW khilafun fi kufrihim, perselisihan tentang kekafiran mereka. Ya. Wahum simfain, ini mereka terbagi menjadi dua bagian. As-simful awal, bagian yang pertama, alladzina yaquluna law kana nabiyyan ma mata. Ada di antara mereka setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya dia seorang nabi tentu dia tidak akan mati. Wa kaunuhu mata hadza dalil ala annahu ghairu nabi. Dan adanya Muhammad ini meninggal, ini bukti bahwasanya dia bukan nabi, kata mereka. Partaddu anil Islam, maka mereka pun keluar dari Islam terang-terangan. Ya. Li'annahum kafaru bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah kafir mengingkari kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-simpu tsani, golongan yang kedua, man aqarra bis syahadataini wa anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Di antara mereka ada yang masih menetapkan, mempersaksikan dua persaksian, itu la ilaha illallah, maksudnya tidak yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya Muhammad adalah utusan Allah. Lakin aqarra bi nubuwwati Musailamah, tetapi kelompok yang kedua ini menetapi juga, menetapkan, meyakini bahwasanya Musailamah juga seorang nabi. Ya, qala inna Musailamata nabiyyun, kata mereka bahwa Musailamah itu adalah seorang nabi. Fa'ula ila tanfa'uhum syahadatu an la ilaha illallah, maka mereka ini ucapan pengucapan mereka terhadap la ilaha tidak bermanfaat. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, ini juga tidak bermanfaat. Idza aqarru bi nubuwwati Musailamah al-kadzdzab falaysa muslimin, jika mereka menetapkan kenabiannya Musailamah si pendusta itu, maka mereka kau bukan kaum muslimin. Wa hadza bil ijma, dan ini bil ijma, ini tidak ada khilaf di kalangan ya para sahabat Nabi SAW, dan khilaf di kalangan kaum muslimin bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia juga tetapkan Musailamah juga seorang nabi. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah di sini ingin membantah mereka-mereka ini yang tadi yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di pedalaman yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun mereka masih melakukan ya mengamalkan agama tradisi nenek moyang mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengingkari hari berbangkit, Ya, mereka mengatakan ini para ulama dhullal, ulama sesat ini, mereka masih mengatakan mereka ini apa? Kaum muslimin. Kenapa mereka mengucapkan la ilaha illallah? Maka Syekh membantah bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab dan para pengikutnya yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu beserta para sahabat yang masih tersisa saat itu, mereka bersepakat mereka itu adalah orang kafir padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga punya masjid sendiri. Ya, menetapkan Muhammad utusan Allah juga, tapi dia juga tetapkan Musailamah al-Kadzdzab. Berarti apa? Terbantahlah mereka-mereka ini yang mengatakan yang penting asal mereka mengucapkan la ilaha illallah dia sudah muslim walaupun apa yang dia lakukan. Ini terbantah. Nah. Maka demikian pula para kuburiyun yang boleh jadi kalau datang ke kuburan mengucapkan la ilaha illallah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, kemudian setelah itu memanggil-manggil nama walinya. Ya. Di depan kuburan. Ini istighatsah kepada mayit. Orang-orang yang enam. Sebagaimana orang-orang Nasara memanggil-manggil dalam doanya Nabi Isa ataupun ibunya. Ini kafir. Tidak ada bedanya. Nah. Bahkan dalam hal ini orang-orang Nasara masih lebih terhormat. Karena yang dia panggil-panggil ini apa? Nah. Orang yang betul-betul Nabi ataupun seorang wanita yang salehah. Ya walaupun seluruhnya adalah kufur syirik. Tetapi tentu ini lebih terhormat yang dipanggil ada orang yang daripada orang yang tidak jelas. Bahkan sebagian dari mereka yang dianggap wali orang-orang yang tidak sholat. Orang-orang yang ma'ruf dalam hidupnya sebagai para pemaksiat atau orang fasik. Waliyadu billah. Nah. Jadi sekali lagi pengucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat ketika mereka tidak membuktikannya dengan mentauhidkannya dalam amalannya. Nah. Jadi ini bagian yang kedua ini bahwasanya ada di antara mereka yang menetapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia juga menetapkan bahwa Musailamah juga seorang nabi, maka sekali lagi ini kaum muslimin bersepakat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu beserta para sahabat lainnya memerangi mereka. Li'annahum jahadu khatman nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka mengingkari ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Haitsu yaqulu jalla wa ala, di mana Allah mengatakan walakin rasulullah kan kafir, dia itu Muhammad adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan dia itu adalah penutup para nabi. Ini dan lagi nabi setelah, yang lain setelah beliau. Wa saddaqu al-mutanabbi al-kadhib. Dan mereka, ini mereka ini Musailamah al-Kadzdzab dan para pengikutnya dan yang semisal mereka, mereka membenarkan orang yang mengaku nabi. Ya, nabi palsu, nabi pendusta. Naam. Ini Musailamah ini mengaku nabi, nabi palsu ini. Ya. Nabi yang sebenarnya pendusta, nabi palsu. Dhannan anna an-nabiy sallam asyrakahu bin nubuwah. Ini mereka mengatakan, mengira bahwasanya Nabi sallam mempersekutukannya dalam hal kenabian. Ya, artinya pengikutnya ini meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallam telah memberikan padanya, mengikutkan padanya pada perkara kenabian. Naam. Lianna Musailamah al-Kadzdzab yaqul, karena Musailamah si pendusta ini mengatakan innar rasul, sesungguhnya Rasulullah asyrakani bin nubuwah, yakni mempersekutukan saya, artinya mengikut sertakan saya pada perkara kenabian. Wasaddaquhu fi hadhihi al-kalimah, dan mereka yang pengikutnya membenarkan apa yang diucapkan oleh si Musailamah si pendusta ini. Jadi Musailamah mengumumkan sebagai nabi rasul bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengikut sertakannya dalam perkara kenabian. Jadi dia memberikan bagian kepadanya. Subhanallah. Ada saja yang percaya. Ya, di zaman ini sampai hari ini, setiap ada orang mengaku nabi rasul di zaman ini, termasuk yang terakhir ini nih yang pernah muncul di Kalimantan yang sebenarnya dia asal usulnya dari Sulawesi Selatan ini. Naam. Ya subhanallah. Begitu banyak pengikutnya. Dan di antara pengikutnya ini bukan hanya orang-orang yang jahil saja, bahkan ada di antara mereka orang yang terpelajar. Bahkan sampai tingkat dokter, ya. Naam. Orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang pintar ikut membenarkan, ya, orang ini yang mengaku nabi. Alhamdulillah pemerintah ya bekerja sama dengan orang-orang yang punya kecemburuan terhadap agama ini, ya, telah membubarkan dan menyatakan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok sesat, ya. Alhamdulillah. Tapi yang kita inginkan bahwasanya perkara yang seperti ini sudah sangat jelas dalam agama kita, masih saja ada orang yang percaya. Nah. Li'anna Musailamah aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalik, karena Musailamah ini membuat persaksian palsu. Artinya apa? Aqamah yang menegakkan saksi-saksi palsu. Dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad mengikut sertakannya dalam perkara kenabian. Ya. Fasaddaqahum katsirun minan nas, sehingga banyak di antara mereka di zaman itu yang membenarkan Musailamah, khususnya dari orang yang terdekat dengannya. Nah. Wa syahida lahu ba'du asyuhud, ini dipersaksikan oleh sebagian saksi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu asyrakahu bil amri, mengikut sertakannya ya dalam perkara ini, kenabian ini. Syahadatu zurin, ini persaksian palsu, wal iyadu billah. Wa kadzabu sharih al-Qur'an, dan mereka mendustakan pernyataan Al-Qur'an yang sangat jelas, bihat min nubuwati muhabbi Muhammadin sallam, wa nabi Muhammad sallam sebagai penutup para nabi. Wa qawluhu, dan juga mereka mendustakan sabda Nabi sallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Wa ma hadza ajma' al ulama annahum murtadduna walau jahilu dzalik. Ya, bersamaan dengan ini para ulama khususnya dari kalangan para sahabat telah bersepakat buat mereka ini Musailamah dan para pengikutnya ini adalah orang-orang yang murtad, ya. Orang-orang yang murtad. Alladzi yaqulu innahu yub'atsu ba'da ar-rasul nabiyyun yakunu kafiran bil ijma'. Maksudnya sesungguhnya dia diutus. Kalau ada yang mengaku bahwa dia diutus lagi oleh Allah setelah diutusnya Rasulullah SAW, ya, maka dia menjadi kafir secara ijma. Secara apa? Ijma. Wa man syakka fi riddati, bahwa kafir, dan barang siapa yang meragukan tentang kekafiran mereka, maka dia juga ikut dikafirkan. Ini secara umum, ya. Annahu lam yukaffir al-musyrikin, karena dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Karena di antara hal yang disebut oleh para ulama tentang penyebab hal yang bisa menjadikan seorang murtad keluar dari Islam adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang kafir, tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas kekafirannya. Ya. Ya, annahu lam yukaffir al-musyrikin, bahwa mereka tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Wa qala yumkinu an yakunu shadiqin. Kemudian mereka mengatakan, boleh jadi mereka ini benar, ya. Wa ma jazama annahu 'alal batil, dan mereka tidak menjazamkan bahwasanya dia di atas kebatilan. Karena perkara keimanan tidak menerima keraguan, harus yakin. Dipastikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jangan sampai mengatakan ah mungkin masih boleh jadi. Masih ada yang berhak disembah selain dalam. Boleh jadi. Ya, ada nabi lagi seorang. Jangan. Ini adalah ucapan kufur seperti itu. Ragu. Ya. Sementara tauhid tidak menerima keraguan, harus yakin. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa shidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulillah, ya. Ini syaratnya la ilaha illallah. Harus yakin. Ya, tidak boleh ragu. Kapan ragu ini kufur. Nah. Ya, wa ma jazama annahum 'alal batil. Mereka tidak memastikan menjazamnya bahwasanya mereka di atas kebatilan. Bal qala ana la adri. Bahkan ada antara mereka mengatakan, saya tidak tahu. Ana la ukaffirun nas. Saya tidak mengkafirkan orang-orang. Naqulu la. Kita katakan tidak. La budda an ta'rifa al-haq min al-batil. Kamu harus mengetahui kebenaran dari kebatilan. La budda an ta'rifa al-kufra min al-iman. Harus engkau mengetahui tentang kekufuran daripada keimanan. Utumayyizul muslim minal kafir. Engkau harus membedakan antara seorang muslim dan orang yang kafir. La budda min hadha. Mesti ini. Tidak boleh tidak. Wa illa ma ma'na al-islam. Kalau tidak ya, apa makna Islam? Yang telah kita nyatakan bahwa kita sebagai orang yang muslim. Nah. Baik, insyaallah masih ada sedikit dari matanya dan juga syarahnya insyaallah di majelis berikutnya.